بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد إخوتي وأخواتي في الله حفظكم الله kita melangsungkan apa yang telah disebutkan oleh al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala sebagai sebuah bimbingan yang besar bagi kita di dalam hidup ini, tentunya dalam rangka menjaga dan melindungi kita dari berbagai upaya penyesatan, tipu muslihat, serta jeratan-jeratan syayatin. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, upaya pertama kali yang harus kita lakukan adalah bidawamil isti'anati billahi ta'ala, selalu mengaitkan diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita simpulkan di depan bahwa kekuatan seseorang itu di dalam hidup, di saat dia meraih bantuan dan pertolongan dari Allah azza wa jalla, seseorang itu akan mampu bertarung melawan iblis dan bala tentaranya dengan sebuah kekuatan dari Allah Azza wa Jal, dan dia akan mampu keluar menjadi pecundang dan pemenang dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita telah menyebutkan pula bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam teladan di dalam mengundang dan menurunkan bantuan dan pertolongan Allah di dalam hidup. Beliau telah memberikan teladan yang terbaik. Selain itu, beliau telah berwasiat yang terbaik pula, dan telah dibuktikan oleh orang yang telah mendapatkan wasiat, dan wasiat itu menjadi sebuah senjata mandi di dalam hidup para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Setelah Nabi alaihissalatu wassalam tidak ada, mereka mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk mengundang bantuan dan pertolongan Allah azza wa jalla. Mereka peroleh, mereka dapatkan melalui bimbingan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka sekali lagi bahwa siapapun yang ingin membebaskan sekrat daging yang dimiliki dari tipu daya dan muslihat syayatin, maka dia harus banyak-banyak meminta dan mengundang bantuan dan pertolongan Allah. Mengundang bantuan itu bisa dengan kata-kata, ya Allah, bantulah hambamu yang lemah ini. Ya Allah, tolong hambamu yang selalu dalam kebengkokan ini. Ya Allah, tolong hambamu untuk kemudian bisa mencabut diri dari kesalahan dan dosa serta kemaksiatan. Minta bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Keberikutnya, dengan af'al, perbuatan kita, pekerjaan kita, perilaku kita sehari-hari, benar-benar dalam upaya mengundang bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang disebutkan oleh beliau, bahwa tidak ada seseorang yang bisa selamat, menyelamatkan sekerat daging dan segumpal darah yang dimiliki dari tipu daya dan jeratan syayatin, kecuali harus meminta bantuan dan pertolongan dari Allah. Yang kedua, beliau menyebutkan wat-ta'arrudi li asbabi mardhatih. Yang kedua, upaya yang dilakukan oleh seseorang, yaitu mencari, mengejar keridhaan-keridhaan Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semuanya akan nanti berujung kepada mengejar keridhaan Allah itu adalah menggampangkan dan memudahkan bantuan dan pertolongannya itu turun. Karena kita sudah kita gambarkan di depan, seseorang itu akan bisa kuat di dalam pertarungan melawan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla yang akan merusak sekerat daging dan segumpal darah ini karena bantuan dan pertolongan dari Allah. Mampu dia bertahan di hadapan serangan yang sangat hebat karena bantuan dan pertolongan dari Allah. Dan mampu dia keluar menjadi pemenang karena bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk untuk mengundang pertolongan itu adalah at-ta'arrud li asbabi mardhatih. Berupaya di dalam hidup mengejar sebab-sebab yang akan menjadikan Allah Azza wa Jalla ridha pada diri kita. Dan tentunya kita sudah diberitahukan ketika kita mencoba membaca kitab Riyadhus Salihin, kita disapa oleh sebuah bab tentang jalan-jalan kebaikan. Itu semuanya adalah jalan untuk mengejar ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu kita dengan hidayah ini mengetahui, menyadari dan memahami bahwa pengejaran ridha Allah yang paling tertinggi, yang paling terdepan, yaitu melalui pintu tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jal dan membebaskan serta menyelamatkan diri dari bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga kata beliau, wal iltija'il qalbi ilaihi. Penyandaran sekerat daging kepada Allah Azza wa Jalla. Atau dengan istilah bertawakal kepada Allah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Karena di saat seseorang muslim dan muslimah menyandarkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, maka semua bentuk amalan-amalan hati itu akan terbentuk dalam ridha dan cintanya Allah. Bagaimana itu? Kan kita sering merasa atau tidak merasa di dalam hidup ini, di saat lemah tawakal kita kepada Allah, sandaran hati kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita melakukan perkara-perkara besar yang mungkin kita tidak pernah menyangka dan menduga. Apa itu? Mengeluhkan Allah kepada manusia. Loh, kok ada orang mengeluhkan Allah kepada manusia? Inilah dia buah disebabkan karena tidak iltija'ul qalb. Hati ini tidak disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah kita keluhkan kepada manusia. Kita tidak melakukan sebaliknya, mengeluhkan diri kita dan manusia kepada Allah. Tetapi kita mengeluhkan Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Bagaimana gambaran? Kok ada seseorang mengeluhkan Allah kepada manusia? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala telah berbicara bagaimana bentuk gambaran manusia ini mengeluhkan Allah Azza wa Jalla kepada manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat seseorang ditimpa ujian dan cobaan. Menimpa dia sesuatu yang dia tidak pernah harapkan di dalam hidup. Sesuatu yang dia tidak pernah inginkan terjadi di dalam hidup. Padahal semuanya itu karena keputusan Allah Azza wa Jalla. Allah yang berbuat. Allah yang menentukan. Allah Azza wa Jalla yang menjalankan itu semua. Maka bentuk dirinya mengadukan, mengeluhkan Allah terhadap manusia. Meminta kesana kemari belas kasihan manusia. Mengeluhkan perbuatan Allah kepada manusia. Barakallahu fikum. Maka ini bentuk kelemahan seseorang dalam hal iltija'ul qalbu ilallah. Menyandarkan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terjatuh dalam mengeluhkan Allah kepada manusia. Barakallahu fikum. Padahal manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya ini adalah keputusan Allah Azza wa Jalla. Tetapi dari satu teman ke teman yang lain, dari satu ini, mencari belas kasihan manusia barakallahu fikum, yang manusia itu sendiri, kata seorang penyair, tidak memiliki belas sesungguhnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini bentuk dan gambaran. Sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan keluh kesahnya manusia. Atau keluh kesah itu, dalam keluh kesah ini manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, yang paling akhos, yang paling rendah, yang paling jelek, yaitu mengeluhkan Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Mengeluhkan Allah Azza wa Jalla kepada manusia, barakallahu fikum. Ini buah dari lemahnya iltija'ul qalbi ilallah. Lemahnya sandaran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu mengeluhkan Allah kepada manusia. Ini adalah tingkatan yang paling-paling rendah. Yang kedua. Mengeluhkan manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wasat. Di pertengahan. Dia keluhkan manusia kepada Allah azza wa jalla. Semua ini boleh dilakukan. Di saat kemudian dia melihat perbuatan manusia jahat kepadanya. Dia serahkan kepada Allah azza wa jalla. Tapi yang paling tinggi a'laha. Yang paling tinggi adalah mengeluhkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Contoh misalkan. Di saat dia mendapatkan ujian dan cobaan berat. Dia tidak kemudian mencari kambing hitam di dalam hidup. Untuk menyalahkan ini, menyalahkan itu. Tetapi dia mencoba untuk mengeluhkan dirinya kepada Allah. Bagaimana? Jangan-jangan. Bahwa apa yang telah menimpanya ini merupakan kesalahan yang dia perbuat kepada Allah. Lalu dia berangkat kepada Allah. Dia keluhkan dirinya kepada Allah. Dia meminta segala bantuan pertolongannya. Dia meminta segala jawaban dalam problematikanya. Dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah tingkatan syakwa yang paling tinggi. Mengeluhkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka untuk menjawab agar kita tidak banyak berkeluh kesah di dalam hidup. Itu jawabannya adalah iltija'ul qalbi ilallah. Menyandarkan hati kita ini kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya ibadah-ibadah hati itu jangan sampai kita lalaikan. Maka termasuk ibadahnya, al-qalbu adalah sidqul i'timadi ilallah. Kejujuran hati di dalam penyandarannya kepada Allah. Inilah yang sering disebut dengan istilah at-tawakkul. Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang keempat, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wattahaqquqi bidhullil ubudiyah, yaitu menundukkan diri dalam konsep ubudiyah, beribadah kepada Allah, untuk bebas dan lepas dari jaringan atau jeratan atau tipu daya iblis laknatullah alaih. Maka kita harus membuka pintu perendahan diri di hadapan Allah yang disebut dengan ubudiyah, ubudiyatullah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari gambaran keempat perkara ini, kita akan menemukan barakallahu fikum sebuah kabar gembira, bahwa tidak ada seseorang akan mampu berkarya seperti bimbingan ini kecuali dengan sebuah taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Karena taufiklah seseorang bisa berbuat. Karena hidayahlah seseorang bisa kemudian banyak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tanpa hidayah, bukankah muncul akuisme? Saya mampu, saya bisa, saya sanggup, saya segala-galanya. Muncul akuisme karena tanpa hidayah, barakallahu fikum. Tetapi di saat hidayah itu datang, dan dia mendapatkan dan memperolehnya, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bisa berbuat ini karena bantuan dari Allah. Dia bisa melaksanakan ini karena pertolongan dari Allah. Dia bisa terjaga dan terpelihara karena memang perlindungan dari Allah. Terbalik 180 derajat. Kapan sekali lagi, di saat taufik dan hidayah itu datang menjemput, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, ucapan al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah terkait dengan menjaga dan melindungi sekerat daging, yaitu qalb, dari pengerusakan musuh Allah Azza wa Jalla, yaitu iblis laknatullah alaih. Ucapan beliau dan bimbingan beliau ini sedang kita genggam. Sedang berada di tangan kita, barakallahu fikum. Dengan apa kita bisa menggenggamnya? Jawabannya, dengan hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin kita dekat dengan jaringannya, iblis, kita dekat dengan perangkapnya, bahkan kita sudah masuk dalam perangkapnya, tinggal menunggu kebinasaan saja, barakallahu fikum, di dunia ini sebelum di alam barzah dan akhirat. Tapi jeratan itu menjadi pudar dan lepas di saat rahmat dan taufik Allah Azza wa Jalla turun, barakallahu fikum. Terbebaskan. Kalau kemarin seolah-olah kita merdeka, padahal kita dalam belenggu dan jeratan. Menganggap diri adalah wah, padahal kita dalam belenggu dan jeratan. Tidak ada kemerdekaan sedikit pun. Tapi di saat hidayah dan taufik itu terlepas dari belenggu dan jeratan, disitulah sesungguhnya kemerdekaan. Barakallahu fikum. Kemarin bisa dalam jeratan untuk dekat dengan Allah, betapa sulitnya. Padahal Rabb pencipta, pemberi segala-galanya, tapi kita jauh darinya. Barakallahu fikum. Maka di saat taufik dan hidayah itu turun, mengenai sekerat daging dan segumpal darah, ternyata terbebaskan dari belenggu. Tinggal sekarang di dalam hidup, bagaimana kita mengenalinya, sekerat daging ini, dan bagaimana kita berupaya untuk menjaga dan melindunginya. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita sudah merdeka, tapi kita undang iblis untuk menguasainya. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kasihan seseorang berdoa kepada Allahumma, Allahumma la tushammit biyal a'da. Ya Allah, janganlah engkau berikan kekuasaan bagi musuh-musuh untuk mencabik-cabik urusanku. Ternyata dia sendiri yang membuka peluang untuk berkuasanya para musuh-musuh itu. Melalui apa? Melalui pintu dosa dan kemaksiatan. Dia sendiri yang membukakannya. Dia sendiri yang mengundangnya. Dia sendiri yang mengajaknya dan memberikan peluang untuk kemudian menjeratnya kembali. Manusia itu barakallahu fikum. Maka tentunya kata beliau, kalau seseorang sudah berada dalam hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, lalu mengaitkan lahiriah dan batiniahnya kepada Allah, liyahsulalahu ad-dukhulu fi dhiman, agar setiap orang itu masuk dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang sudah masuk dalam jaminan Allah, Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surat Al-Hijr ayat 42. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya hamba-hambaku yang tadi kita sebutkan di depan, sifat yang dimaksud hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultan. Engkau, wahai iblis, engkau para syayatin, tidak memiliki kekuasaan atas mereka. Anda tidak akan berkuasa. Jadi orang maksum? Tidak. Bukan orang maksum. Dia tetap manusia biasa. Bisa dijatuhkan kembali ke dalam dosa? Bisa. Padahal dia mendapatkan taufik? Iya. Di saat lemah iman, seseorang yang dalam jaminan ini terkadang terjatuh di dalam dosa. Tetapi dia cepat kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Lepas kembali belenggunya. Lepas kembali jaringannya. Barakallahu fikum. Tipu dayanya pudar lagi. Kembali mulai dari nol. Inilah kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya akan berusaha menyesatkan seluruhnya kecuali hamba-hamba engkau yang tulus dan ikhlas. Dia mengaku kelemahannya di hadapan Allah, sang iblis, serta menjelaskan tentang kemauan dan keinginannya untuk menyesatkan semuanya. Tetapi dia mengaku sekali lagi kelemahannya di hadapan Allah Azza wa Jal terhadap orang yang telah mendapatkan taufik dari Allah. Beliau menjelaskan, masuk kegagalannya adalah di saat menjatuhkan seseorang yang telah mendapatkan taufik dan jaminan ini ke dalam dosa dan kemaksiatan, segera dia hapus dengan bertaubat, gagal lagi. Mulai lagi menjatuhkan. Terjatuh dalam satu kesempatan dan waktu, kembali dia lagi bertaubat. Terus demikian, berulang-ulang, sering terjatuh, sering bertaubat. Maka ini adalah kegagalan yang besar bagi iblis di dalam menyesatkan, barakallahu fikum, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bentuk jaminan bahwa Anda, wahai iblis, tidak akan bisa menguasai mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu kemudian, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, fahadihil idafatu hiyal qati'atu bainal abdi wa bainas syayatin. Upaya-upaya dan usaha-usaha ini dari seorang hamba, ditambah mendapatkan barakallahu fikum perlindungan dan penjagaan dari Allah, inilah yang akan memutuskan antara hamba itu dengan syayatin. Kedua, kata beliau, terwujud dan terrealisasi pada hamba ini ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla yang tinggi. Ketiga, wa isyaril qalbi ikhlasul amali. Muncul pada diri kita kekuatan yang sangat hebat dalam merealisasikan keikhlasan di dalam beramal. Berangkat beramal atau ingin bergerak, tiba-tiba setan menghampiri datang. Ingin dipuji, ingin duniawi, ingin ini. Bisa dia membuangnya jauh-jauh. Dia mencoba bisa kemudian untuk menghilangkan dari dirinya sendiri. Sekali lagi, bahwa ini adalah karunia dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Kemampuan memang tidak akan bersih dan tidak akan pernah berakhir. Peperangan setan terhadap dirinya, bagaimanapun lurusnya manhaj engkau, bagaimanapun sucinya akidah engkau, dan baik serta bagusnya ibadah engkau, dia tetap akan mencari peluang dan kesempatan, barakallahu fikum. Di saat kemudian lalai, masuk. Ingat, tarik diri. Yang disebut dengan khannas oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika muncul kelupaan, datang. Ketika ingat, menarik diri lagi. Inilah yang disebut dengan khannas. Di saat kemudian seseorang jauh dari Allah Azza wa Jalla, belalainya dimasukkan. Dihembuskan berbagai macam bentuk bisikan. Di saat dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla, kembali dia tarik. Terus upaya untuk menyesatkannya. Dan akan berakhir. Sampai dia mengakhiri kehidupan di dunia ini. Barakallahu fikum. Kalau kita tidak pernah jaga dan perhatikan sekerat daging, segumpal darah itu, sungguh malapetaka akan muncul di permukaan dengan munculnya penyakit-penyakit hati itu. Barakallahu fikum. Kita akan sebutkan bagaimana gambaran tentang penyakit hati yang akan berbahaya dalam perjalanan hidup seseorang meniti keselamatan, barakallahu fikum. Keberikutnya akan muncul pada diri orang tersebut, wadawamal yaqini, selalu berada dalam keyakinan yang tinggi. Gampang dan mudah untuk dia bisa merealisasikan keikhlasannya di dalam amal, dan dia selalu dibarengi dengan sebuah keyakinan, barakallahu fikum. Apalagi di depan sudah kita mukaddimahi bahwa kehidupan dunia ini adalah ujian dan cobaan, tantangan sangat-sangat berat akan dihadapi oleh orang-orang yang bertambah dekat kepada Allah. Bertambah dekat dengan kebaikan dan kebagusan hidup. Bertambah pula ujian dan cobaan yang akan dihadapinya rahimani wa rahimakumullah. Tapi, orang yang sudah mendapatkan taufik kepada Allah Azza wa Jalla, dengarkan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mendatangkan sebuah contoh gambaran keyakinan di dalam perjalanan sucinya menuju upaya dan usaha penyelamatan diri. Beliau menyebutkan dua contoh. Contoh yang pertama, seseorang berangkat untuk melaksanakan sholat jamaah. Kata beliau, barakallahu fikum. Berangkat. Di perjalanan, ada orang menghadang. Wah, mencela, mencaci maki, merendahkan, menghinakan dia. Sekarang, beliau memberikan contoh kalau orang tersebut melayani celaan, melayani cercaan itu, menghadang pesakitan di tengah jalannya, maksudnya dia lawan, maka dia akan terganggu untuk mencari kemuliaan dalam sholat berjamaahnya. Kalau dia layani, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau dia layani setiap ucapan, setiap orang yang mencela, setiap orang yang menghina, ditanggapi, dibalas, pokoknya akan mengganggu dia pada sesuatu yang lebih besar, lebih utama, lebih mulia di dalam hidupnya. Maka terlambatnya dia untuk mengejar sholat itu tergantung dari apa yang diperbuat terhadap celaan dan cercaan di tengah jalan. Kata beliau, ya kalau dia mampu berhasil mengalahkan dan menyingkirkan, mungkin dia lebih kuat dari orang yang mengganggunya. Tapi kalau dia lebih lemah, maka akan gagal total dari kebaikan yang dia akan kejar. Kalah, barakallahu fikum. Bagaimana bimbingan beliau? Jangan mempedulikan. Berjalan Anda. Anda ingin mengejar cintanya Allah. Anda ingin mengejar ridhanya Allah Azza wa Jalla. Anda ingin sampai kepada kemuliaan yang tinggi. Barakallahu fikum. Jangan mempedulikannya rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, beliau permisalkan seperti al-dhabi. Dhabi itu kelinci, kijang. Barakallahu fikum. Asra minal kalbi. Kijang itu larinya, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, lebih cepat dari anjing. Apa ya? Ada pemburu di sini? Hah? Ustaz Husain, termasuk golongan pemburu enggak? Barakallahu fikum. Hah? Ada yang suka berburu? Senang berburu? Pernah? Kata beliau bahwa kijang itu lebih cepat larinya dari anjing. Tapi kenapa anjing sering menangkap kijang? Bapak kami. Kenapa? Hah? Kenapa kalau balap, barakallahu fikum, kijang sama anjing, ya tetap menang kijangnya. Tapi kenapa kijang itu sering tertangkap sama anjing buruan? Hah? Kenapa? Mungkin punya pengalaman. Hah? Gimana? Kok sering ketangkap? Kalau kita qadarullah, selesai kan? Tapi di sana ada sebab, barakallahu fikum. Gimana? Kenapa kok kijang itu sering tertangkap sama anjing buruan? Padahal kalau balap, ya akan lebih cepat. Barakallahu fikum. Hah? Ada yang bisa? Kenapa? Hah? Anjingnya keroyokan. Hah? Hah? Karena apa namanya? Kijang itu punya tabiat yang membahayakan dirinya. Tadi digambarkan di depan, ketika dia melayani akan gagal total untuk dia bisa mengikuti jamaah sholat maksudnya, atau bahkan sama sekali tidak sanggup. Pada diri kijang itu ada tabiat yang membahayakan dia, sehingga gampang tertangkap ketika dalam pertarungan penyelamatan diri. Ketika jauh posisinya, menyempatkan untuk menengok ke belakang. Ya, sudah selamat. Tapi dia menyempatkan untuk kemudian berhenti, lalu menengok ke belakang. Wah, anjing sedang lari kencang. Barakallahu fikum. Tabiat ini yang sangat membahayakan. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, jangan sekali-kali dalam perjalanan suci seseorang tahu bahwa dia berada dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah, untuk kemudian melayani ada celaan, ada cercaan, ada penghinaan, ada perendahan. Dia tidak mempedulikannya. Barakallahu fikum. Dia berjalan dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita mendengar di saat Nabi kita alaihi salatu wassalam dituduh majnun, orang gila, lalu beliau kemudian membalas, menghiraukan celaan dan cercaan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dituduh tukang sihir, apakah kemudian beliau melayani? Di saat kemudian dituduh barakallahu fikum syair, Nabi kita alaihi salatu wassalam terus berjalan membawa amanat yang besar ini untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keyakinan yang dalamlah pada dirinya yang membentuk kepribadiannya bahwa pertolongan Allah itu dekat di saat seseorang mengejar dengan cepat bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, فَإِذَا أُشْرِبَ الْقَلْبُ الْعُبُدِيَّةَ وَالْإِخْلَاصَ صَارَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَشَمَلَهُ اسْتِثْنَاءُ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kalau sekerat daging yang dimiliki oleh seseorang itu sudah menyerap, kata beliau, yaitu ubudiyah, sebuah bentuk pengabdian, perendahan dirinya kepada Allah Rabbul Izzah, lalu kemudian dia al-qalb ini berada di dalam keikhlasan, orang ini akan menjadi al-muqarrabin, orang-orang yang didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini yang kita kejar? Dekat dengan pemilik kita. Barakallahu fikum. Tentunya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau saja di dunia, tentu ini ya sebuah kepincangan yang amat sangat terjadi di tengah-tengah saudara kita muslimin. Dia berupaya untuk dekat bersama para pejabat ini itu, orang yang punya secuil harta benda duniawi. Barakallahu fikum. Dia menyangka kalau dekatnya dengan pejabat itu, dia akan tenang, dia akan tenteram, dia akan ini, dia akan itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sama sekali. Dia juga orang yang fakir seperti engkau. Dia orang yang miskin seperti engkau. Tentunya alhamdulillah, Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa kedekatan yang langgeng dan abadi itu, yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan ketenangan dan ketenteraman, yaitu dekat dengan pemilik kehidupan ini, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan untuk mendekatkan diri ke arah demikian, harus barakallahu fikum, pertama kali yang kita tundukkan dalam perendahan ubudiyah, yaitu sekerat daging itu. Ini yang harus kita berupaya untuk kemudian membersihkannya, mendundukkannya, agar dia berada di dalam barakallahu fikum dhullil ubudiyah, perendahan ubudiyah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang hatinya sudah menyerap kepatuhan beribadah, yang kedua, terpatri dalam keikhlasan, lalu menjadi golongan yang muqarrabin, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla, akan masuk ke dalam firman Allah Azza wa Jalla, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jaminan dari Allah, dikeluarkan dari kemampuan setan dan iblis untuk kemudian mengganggu dan menggodanya. Sekali lagi, sudah kita sebutkan di depan, kekuatan seseorang itu adalah bersama bantuan dan pertolongan dari Allah. Mengejar bantuan dan pertolongan ini dengan ta'atullah azza wa jalla zahiran wa batina, lahiriah kita dan batiniah kita. Sekarang mungkin belum tergambar bagaimana sih batiniah kita itu bisa mengabdikan dan beribadah kepada Allah. Kita sudah belajar bahwa di sana amalan-amalan batin. Nah, siapa yang bisa mendatangkan contoh ibadah-ibadah batiniah kita? Ya. Ayo. Kif? Al-khawfu. Rasa takut seseorang kepada Allah itu adalah ibadah batiniah. Terus? Ar-roja'u. Harapan. Itu adalah ibadah batiniah. Barakallahu fikum. Berikutnya. Oke. Okay. Cinta. Ibadah batiniah. Terus? Sudah tiga disebutkan. Tambah lagi. Takut. Kemudian cinta. Kemudian harapan. Apa lagi? Tawakal. Termasuk ibadah qalbiyah. Ibadah batin kita. Terus? Kif? Al-bara. Al-bughd. Al-bughdu. Benci. Barakallahu fikum. Termasuk ibadah batiniah kita. Hah? Tadi cinta. Kemudian benci. Ayo. Barakallahu fikum, kita gali. Hah? Apa lagi? Banyak barakallahu fikum ibadah batiniah, ibadah qalbiyah. Kalau ikhlas di mana? Hah? Hah? Di dalam hati. Ya, niat barakallahu fikum, khusyuk seseorang di dalam hati, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, ini beberapa contoh dari amalan-amalan batiniah semuanya besar. Semuanya barakallahu fikum besar. Ambil contoh yaitu berharap. Bukankah kita semuanya ini sampai kita sering mendengar gantungkan harapanmu setinggi langit? Ya piye, setinggi langitnya itu bagaimana? Setinggi langit, khawatir jatuh. Barakallahu fikum. Ya, tidak ada bimbingan gantungkan harapanmu kepada Allah. Padahal harapan itu adalah ibadah. Loh, Pak Ustadz kan kita, misalkan minta bantuan kepada seseorang. Ya, boleh apabila dia mampu untuk melakukannya. Tetapi terkait dengan masalah harapan amalan batiniah engkau, kemana engkau gantungkan? Ke dia yang punya dunia? Atau secuil duniawi? Atau dia menjadi atasan engkau, atau pejabat, atau yang semisalnya? Harapan engkau di saat engkau mengutarakan kalimat, tolong saya, bantu saya, tidak boleh diarahkan kepada manusia. Tetapi engkau harus mengarahkan harapan itu kepada Allah. Dia akan menolong, orang tersebut akan membantu engkau apabila ada restu dan izin dari Allah. Berarti Allah Azza wa Jalla lah yang akan membantu engkau. Bahkan betapa sering seseorang tidak mengutarakannya kepada orang lain. Tiba-tiba orang lain datang memberikan bantuan seperti yang diharapkan. Padahal dia tidak pernah mengutarakannya. Dari mana itu? Kalau bukan dari Allah Azza wa Jalla. Maka berharap merupakan ibadah qalbiyah. Yang harus kita patri, yang harus kita benahi, yang harus kita pelihara. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di depan. Bahwa memperbaikinya sekerat daging ini, memperbagus dan juga menjadikan dia lurus, itu lebih kita kedepankan. Coba dikaji lagi amalan-amalan hati ini. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Agar kita bisa menjaga dan menyelamatkan diri kita. Ini salah satu contoh. Ar-roja rahimani wa rahimakumullah. Kita belajar ilmu. Ya. Belajar ilmu di sana membutuhkan amalan lahiriah dan amalan batiniah. Apa amalan batiniah? Keikhlasan butuh. Ya. Fisik yang kuat? Iya. Karena perjalanan jauh. Barakallahu fikum. Sekian jam. Butuh fisik yang kuat. Rahimani wa rahimakumullah jamnya. Tapi kalau fisik yang kuat dibarengi dengan lemahnya amalan batiniah kita. Ya. Keikhlasannya lemah. Barakallahu fikum. Kekhusyuannya juga lemah. Harapannya tadi yang kita sudah ambil contoh. Ini yang mengisi dakwah ini orang besar, orang terkenal, orang ini, orang itu, syekh terkenal. Misalkan, harapan Anda untuk memperoleh ilmu itu kepada siapa? Semuanya engkau harus gantungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau harus arahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini adalah salah satu contoh ibadah qalbiyah. Ternyata butuh untuk kita lakukan koreksian yang lebih dalam lagi. Dalam semua perjalanan hidup. Qalbiyah itu, ibadah qalbiyah itu. Terus, ya, contoh misalkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah Azza wa Jalla berbicara tentang pengabdian para nabi dan rasul besar, perjuangan mereka, pengorbanan mereka, Tetapi perjuangan besar ini tidak luput dari satu. Wayadu'unana raghaban. Penuh menggantungkan harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Bagaimana Pak Ustadz kalau orangnya kok berleha-leha, tapi harapannya tinggi kepada Allah. Ini namanya harapan yang madzmum, yang tercela. Ya, dia kepingin ya kaya, tapi berharap kepada Allah. Tapi duduk di rumah, tidak berupaya, tidak bekerja, tidak berusaha. Benar dia gantungkan harapannya kepada Allah. Kalau Allah berikan rezeki, ya akan datang. Lah ini harapan yang diistilahkan oleh para ulama roja madzmum, harapan yang tercela. Barakallahu fikum. Ketika dia berupaya, berusaha kuat dan keras, lalu dia berharap kepada Allah Azza wa Jalla, ternyata nilai dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Orang yang sudah terlatih dan terdidik menggantungkan harapannya kepada Allah Azza wa Jalla, ketika dia memperoleh seperti yang dia tidak harapkan, tidak pernah akan kecewa di dalam hidup. Dia akan tahu bahwa ini keputusan Rabbul Izzah. Nambah keyakinannya lagi bahwa ternyata kita cuma bisa berupaya, ketentuan dan keputusan itu ada di tangan siapa? Allah Azza wa Jalla. Menambah keyakinan dia di saat dia berupaya untuk membenahi ibadah batiniahnya, ibadah qalbiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok setelah saya menjadi orang yang baik, tantangannya besar. Barakallahu fikum, dia mencoba untuk mengkaji hikmah di belakangnya. Dia serahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia harapkan yang terbaik. Bertambah ujian, tambah lagi kekuatan, tambah ujian, tambah lagi pertolongan Allah. Demikian, barakallahu fikum. Kebaikan itu menyusul kebaikan, kebaikan itu menyusul kebaikan. Upaya untuk melakukan penyelamatan sekerat daging ini adalah upaya yang sangat besar pada perjalanan hidup seorang muslim dan muslimah. Banyak tadi bentuk-bentuk ibadah qalbiyah yang disebutkan oleh ikhwanuna rahimani wa rahimakumullah itu sebagai sebuah contoh bahwa ternyata memperbaiki, meluruskan, memperbagus, memperindah sekerat daging itu harus lebih kita utamakan. Karena kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sekerat daging itu di hadapan organ tubuh bagaikan malik, yaitu raja. Organ-organ tubuh kita ini di hadapan hati bagaikan pasukan yang akan tunduk dan patuh sesuai dengan perintah sang raja. Yang kedua, sang raja akan berbuat apa yang dia maukan terhadap bala tentaranya. Barakallahu fikum. Makanya kita gambarkan, kalau Anda melihat seseorang melakukan kekejaman dengan tangannya, dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan segala-galanya, Anda tahu bahwa semuanya ini adalah ungkapan apa yang ada di dalam sekerat daging yang dimiliki. Berarti harus diperbaiki. Kemauan, keinginannya harus barakallahu fikum dibenahi. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai terselip di dalam sanubarinya yang kemarin dia kita dengar, kita dengarkan bimbingannya, kita dengarkan arahannya, kita belajar ilmu darinya. Terselip padanya ingin untuk menjadi tampil, ingin menjadi orang yang nomor satu, ingin menjadi orang yang tersohor. Misalkan kita enggak pernah tahu itu sembunyinya, semuanya. Karena ini merupakan barakallahu fikum amalan hati. Sebentar lagi akan terungkap semuanya itu. Akan terungkap apa yang terselip di dalam sanubari seseorang. Barakallahu fikum. Disinilah letak selalu melakukan koreksian dan perbaikan ke dalam diri kita sendiri melalui sekerat daging rahimani wa rahimakumullah, memperbaikinya, kemudian memperbagusnya, lebih dikedepankan di dalam hidup kita. Inilah tujuan pertama kali pengutusan para nabi dan rasul, adalah mencabut akar-akar kesyirikan di dalam kalb sebelum mencabut akar-akar kesyirikan di permukaan dunia ini, yaitu dengan dakwatut tauhid, dakwah kepada akidah. Barakallahu fikum. Nabi kita alaihi salatu wassalam mencabut melalui akar-akar, mencabut akar-akar kesyirikan itu dalam sanubari atau hati para sahabat Nabi. Setelah kemudian tercabut akarnya, mereka sendiri yang menumbangkan patung-patung dan berhala dari rumah-rumah mereka. Maka sekali lagi, barakallahu fikum, kesimpulannya bahwa memperbaiki sekerat daging, meluruskannya dan memperbaikinya lebih dikedepankan rahimani wa rahimakumullah. Semoga dalam pembahasan waktu yang singkat ini terkait dengan mengenali kalbu kita dan segala penyakit yang kemungkinan muncul darinya, kita bisa mengerti melalui bimbingan para ulama kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. InsyaAllah kita langsungkan kapan, Ustaz? Jam? Ba'dal asar berarti. Ba'dal asar insyaAllah. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillah. Tafadzalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma wabihamdika. Astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.